istafanna min hadzal hadits anna hubbahum lil madati qadim. Kita dapatkan dari hadis ini faedah yang ke-11, bahwasanya Yahudi cintanya mereka kepada harta itu sudah sejak dulu. Memang sudah aslinya mereka Yahudi adalah lebih suka kepada dunia atau lebih cintanya kepada dunia. Akhirnya hamaluhum 'alal hiyali wa naqdil 'uhud. Sifat mereka ini yang hubbud dunya wa karahiyatul maut, yang tertimpa penyakit wahan, hamaluhum 'alal hiyal. Membawa mereka untuk membuat berbagai macam hilah. Membawa mereka untuk membuat berbagai macam tipu daya. Maka yang memang ahli dalam hiyal itu Yahudi. Agama mereka rusak karena penuh dengan hilah-hilah para pendetanya. Penuh dengan berbagai macam hilah, tipu daya, yang dibikin oleh mereka sendiri untuk merubah-rubah hukum. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dibikin pula naqdul uhud. Yahudi melanggar perjanjian demi perjanjian. Karena apa? Karena mereka lebih atau menyukai dunia. Bagaimana yang menguntungkan, itu saja. Kalau dirasa ini merugikan, maka dia batalkan. Kalau menguntungkan, maka dia ganti begini dan begitu. Bagaimana bisa mencari dunia? Maka Yahudi akan lakukan. Maka mereka membuat tipu daya, membatalkan janji-janji, mengerjakan keharaman-keharaman, dan terus mereka dalam keadaan demikian. Mereka dalam keadaan sesat. Semoga Allah menceraikan mereka. Falamma dzakara lahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam tahrim hadhihi al-asya, ketika Nabi SAW menjelaskan haramnya perkara-perkara ini, maka disebutkan di dalam hadis tadi oleh seseorang bahwa syahmul maitah, minyak atau lemak yang diambil dari bangkai, itu banyak manfaatnya. Disebutkan la'allahu yastathni tahrimuha, disebutkan dengan harapan barangkali saja dikecualikan, kecuali lemaknya, begitu. Lihadihil manafi'il maqsudah, karena manfaat-manfaat yang dituju tadi diharapkan ada kekecualian. Ternyata Nabi menyatakan tetap tidak boleh menjualnya. Nabi tetap menyatakan la tabi'uha fa inna bai'aha haram. Jangan menjualnya, pokoknya jangan menjualnya. Walaupun lemaknya bermanfaat. Yani la tusawwighu hadhihi al-manafi', yani manfaat-manfaat yang didapat dari lemak bangkai, walaupun ada manfaatnya, tetap tidak menjadikan hukum menjualnya boleh. Tetap tidak menjadikan jual beli bangkai jadi halal. Tetap haram. Walam yanhahum an isti'mal fi ma dzakaru, dan tidak melarang pada apa yang disebutkan tadi, penggunaan-penggunaan tadi. Tidak melarang penggunaan lemak tadi untuk ini, untuk kapalnya, untuk segala sesuatu tadi. Tidak dilarang, tetapi menjualnya tetap haram. Menjual bangkai tadi, walaupun untuk lemaknya, menjual lemak bangkai tetap tidak boleh. Thumma min kamali ra'fatihi wa nushihi bi ummatihi, kemudian di antara kesempurnaan kasih sayang beliau, nasihat beliau kepada umatnya, bahwa beliau hadzarahu, beliau memperingatkan mereka mimma waqa'a fihi al-yahud, maka Nabi mengingatkan apa yang pernah terjadi pada Yahudi, memperingatkan dari apa yang telah terjadi pada Yahudi sehingga mereka terjerumus di dalam berbagai macam keharaman dengan cara hilah, istihlalil muharramat. Apa makna istihlalil muharramat? Menghalalkan yang haram. Bimada? Dengan apa? Bilhiyal. Dengan hilah-hilah. Bilhiyalid dani'ati tsafirah, dengan tipu daya yang rendah, hina, dan membuka aib mereka. Ya, ini betul-betul terlihat sekali kalau itu adalah hilah. Li'alla yaqa'u mithlahum fima yushbihuha, agar jangan terjatuh seperti mereka. Jangan terjatuh seperti mereka dalam apa yang seperti apa yang mereka lakukan. Maka Nabi menyebutkannya dengan mengatakan qatalallahu al-yahud, dengan melaknat Yahudi, dengan mendoakan kejelekan terhadap Yahudi, agar para sahabat dan para mendengar dan umatnya merasa kalau perbuatan Yahudi itu besar dan mengerikan. Sampai Rasulullah mengatakan qatalahum qatalahul yahud au qatalallah al yahud. Semoga Allah membunuh Yahudi, semoga Allah memerangi Yahudi, semoga Allah melaknat Yahudi. Mereka berbuat begini dan begini. Sehingga pendengarnya, para sahabat, dan termasuk seluruh kaum muslimin yang mendengar hadis ini, merasa kalau ternyata perbuatan Yahudi itu mengerikan sekali. Sampai-sampai Rasulullah mendoakan dengan doa jelek. Sampai Rasulullah mengatakan, qatalallahul yahud. Sampai mengatakan, la'anallahul yahud. Semoga Allah melaknat Yahudi. Berarti perbuatan mereka dengan hilah-hilah itu adalah perbuatan yang besar dan jelek yang menyebabkan la'anat. Yani azim jarimatihim birtikabil hiyal, besarnya dosa mereka dengan melakukan hilah itu sangat tinggi sampai menyebabkan la'anat, sampai menyebabkan doa Rasulullah la'anallahu al-yahud atau qatalallahu al-yahud. Jadi jangan menganggap remeh orang yang mengerjakan dosa besar dengan orang yang berupaya untuk menghalalkan dosa besar tadi dengan hilah. Mana yang lebih a'zam? Ayuhuma a'zam? Mana yang lebih besar? Yang lebih besar jarimahnya. A'zamu jarimah adalah orang yang berupaya untuk menghalalkannya dengan berbagai macam tipu daya. Dengan berbagai macam permainan-permainan kotor. Permainan kata, membolak-balikan kalimat, sehingga dikatakan itu adalah halal. Maka ini lebih besar dosanya dan sama dengan Yahudi. Wa bayyana lahum annahu ta'ala lamma harrama 'alal yahudi as-suhum. Diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka bahwasanya Allah ketika mengharamkan untuk Yahudi syuhum, lemak, amadu min mukhadatihim lillah ta'ala wa ibadatihim lil madah, dalam rangka menentang Allah dan dalam rangka menyembah materi. Ini Yahud. Amadu, mereka menyengaja, ila an adabu syahma. Amadu ila an adabu. Berarti kalimat min mukhadatihim ini adalah jumlah iktiradiyah namanya. Jumlah iktiradiyah itu anak kalimat. Maka kalimat amadu nyambungnya dengan kalimat ila an adabu. Amadu ila an adabu syahna. Mereka dengan sengaja-sengaja mencairkan lemak tadi menjadi minyak, padahal sudah diharamkan. Kemudian mereka menjualnya. Yang tadi diharamkan untuk dimakan, mereka cairkan sebagai minyak dan mereka jual sebagai minyak. Wa akalu thamanahu, dan kemudian memakan hasilnya, harganya. Yahudi menganggap, za'amu bihada annahum lam yartakibu ma'siyah. Mereka menganggap bahwa mereka tidak melakukan kemaksiatan. Mereka menganggap bahwa mereka dengan perbuatannya itu mengerjakan yang halal. Bukankah kita tidak makan lemak, hanya mencairkannya, menjualnya sebagai minyak dan makan uangnya? Itu tipu daya, itu hilah. Bagaimana caranya memakan lemak ini? Caranya dijual supaya jadi uang, uangnya dimakan. Sama saja. Fahum lam ya'kulu syahma. Mereka menganggap bahwa mereka tidak memakan lemak tadi, tapi mereka hanya memakan hasil jualannya atau memakan uangnya. Wa hadha huwa at-tala'ub. Inilah permainan. Permainan mereka terhadap agama. Mereka mempermainkan din, mempermainkan perintah Allah, mempermainkan larangan Allah, wal istighfaf bi ahkamih, meremehkan hukum-hukum Allah dan garis-garis batas Allah. Mereka permainkan dengan hilah-hilah tadi. Dan sungguh telah menimpa kita apa yang telah menimpa Yahudi. Ini telah terjadi di kalangan kaum muslimin apa yang telah terjadi di kalangan Yahudi. Permainan-permainan yang mereka bikin untuk menghalalkan berbagai macam perkara yang haram. Dan yang sering kita saksikan, permainan-permainan kaum muslimin atau sebagian mereka mempermainkan hukum riba sehingga menjadi halal dengan berbagai macam alasan. Yang dikatakan ini bukan riba, ini hanya keuntungan, ini bukan riba, ini hanya bagi hasil, ini bukan riba, ini hanya itu. Yang mereka lakukan semuanya sesungguhnya adalah permainan hilah yang persis seperti Yahudi. Bahkan sampai ada mengatakan uang brankas. Tahu uang brankas? Katanya begini, ini bukan riba, jadi saya terima uang kamu, saya simpan di brankas saya. Kemudian saya kunci. Kan berarti kamu nyewa brankas saya. Akhirnya harus bayar nantinya. Permainan-permainan seperti itu. Ada sewa brankas, ada keuntungan, ada uang lelah, uang capek. Kamu pinjam dari saya, enak saja kembalikan pas. Harus ada jasa dong. Jadi ini bukan riba, hanya jasa. Bayar jasa. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kalimat-kalimat itu semuanya adalah permainan kata untuk menjadikan yang hal haram jadi halal. Untuk mengatakan yang riba tadi menjadi halal. Maka qad asabana, sungguh telah menimpa kita. Apa yang telah menimpa Yahudi? Yaitu permainan-permainan hilah. Berupaya menipu Allah, wallahu khadi'uhum. Berupaya menipu Allah, padahal Allah lah yang membuat tipu daya. Dan maha kuasa untuk membuat tipu daya. Dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Misdaqan liqaulihi. Dan ini persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian pasti akan mengikuti jejak-jejak kebiasaan-kebiasaan orang sebelum kalian. Seperti anak panah dengan anak panah. Hatta lau dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Sampai-sampai ketika Yahudi memasuki lubang biawak pun, kalian pasti akan memasukinya. Wallahul musta'an. Walasallahu ta'ala al-ismah wal-hidayah. Wa an yuriyana al-haqqa haqqan wa yarzuqana attiba'ah. Wa yuriyina au yuriyina al-batila batilan wa yarzuqana ijtinabah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar melindungi kita dan memberikan hidayah kepada kita dan memperlihatkan kepada kita yang benar itu adalah benar dan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikutinya dan memperlihatkan kepada kita yang batil adalah batil dan memberikan kemudahan kepada kita untuk menghindarinya. Faedah yang ke-12 adalah diharamkannya tipu daya itu sendiri. Diharamkannya menyerupai Yahudi dan diharamkan pula untuk melakukan hilah, upaya-upaya merubah hukum yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Dan semuanya upaya-upaya itu tidak akan merubah hakikat yang haram, tetap haram. Hakikat yang halal, tetap halal. Walaupun dinamakan dengan nama-nama lain. Khomer, minuman keras. Dinamakan minuman penghangat. Oh ini bukan minuman keras. Ini hanya untuk menghangatkan badan di musim dingin. Kemudian digambarkan kalau orang-orang di musim dingin di salju itu. Mereka menghangatkan badannya dengan khamr. Jadi ini semuanya obat penghangat. Namanya diganti. Obat penghangat badan. Kemudian mereka minum lagi dengan alasan lain lagi. Ini untuk memperlancar proses kelahiran. Pernah dengar? Ada khamr memperlancar proses kelahiran. Karena kalau dikasih khamr minuman keras, jadi panas perutnya, maka cepat keluar janinnya. Maka disebut minumannya anggur beranak. Cap orang tua. Yang kata orang-orang remaja sekarang, ote-ote. Tahu ote? Orang tua. Yang ini karena capnya orang tua, padahal itu anggurnya tulisannya anggur beranak. Kenapa kok namanya anggur beranak? Apa sebabnya? Karena kealesannya ini bukan minuman keras, ini obat untuk mempercepat proses kelahiran. Ikhwan fillah na'azakumullah. Hila-hila itu semua tidak merubah hukum. Hukumnya haram tetap haram. Tipu daya tadi itu semua dalam keadaan dia dosa di atas dosa, tidak merubah hakikat. Ada lagi bir tapi zero. Tidak ada alkoholnya. Akhirnya kan dikira, oh berarti halal, karena gak ada alkoholnya. Apakah halal dan haram itu diukur dari alkoholnya atau dari iskarnya? Iskar. Kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Semua yang memabukkan adalah khamr, dan semua khamr haram. Oh ini nol, tidak ada alkoholnya 0%. Kalau ada zat lain yang memabukkan bagaimana? Nah ini hilah lagi. Dan akan terus muncul hilah demi hilah. maka yang ke-12 haramnya hilah. Dan hakikat perkara yang haram tetap haram, tidak berubah dengan dirubah namanya, tidak berubah dengan dirubah sifatnya. Yang ke-13, anna syar'a ja'a bi kulli ma fihi al-khair, bahwa syariat ini berarti membawa segala kebaikan dan memperingatkan dari segala kejelekan. Yang ke-14, bahwa yang haram-haram yang disebutkan dalam hadis ini merupakan contoh-contoh, merupakan model-model perkara yang khabith, yang haram, yang jelek, yang akan merusak agama, merusak akal, merusak badan, dan merusak tabiat dan akhlak manusia. Faka'anna hadzal hadisi qalibayani anwa'il khaba'ith. Maka hadis ini seakan-akan disebutkan sebagai penjelasan tentang contoh-contoh perkara yang khabith. Maka Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah SAW ini yang akan datang, yuharrim alaihimul khaba'ith, mengharamkan yang jelek-jelek, maka ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya, ini contohnya. Tentunya, di samping yang disebutkan dalam hadis tadi, ada pula khabis-khabis yang lain. Ada pula perkara-perkara jelek yang lain, yang sejenis dengan itu. Yang memabukkan banyak selain khamr, selain minuman keras dari anggur. Yang menjijikan seperti bangkai, ada. Yang akan membuat kesirikan-kesirikan seperti berhala, juga ada. Maka hukumnya pun sama, haram menjualnya. Dan haram pula tentunya memakainya dan memakannya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah. Bihamdik. Asyadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ngomongin di belakang, tidak boleh. Iya, tapi kalau ngomongin langsung, Pak, saya nasihati Bapak. Mau enggak dapat harta berkah? Nasihati. Bahwa ini tidak bagus, ini tidak berkah. Itu tidak apa-apa, syar'i. Dapat pahala. Tapi kalau nyeritakannya di belakang, wah polisi itu, polisi yang mana? Apa semuanya? Akhirnya kan yang jelek seluruhnya. Ketika wibawa polisi jatuh, apa yang terjadi? Manusia tidak mau taat. Kalau manusia tidak mau taat, apa terjadi? Kemacetan lalu lintas. Kekacauan. Kan begitu. Jadi jangan polisinya, korpsnya, kamu bahas terus di mana-mana setiap majelis isinya menjelek-jelekan mereka. Tapi kalau nasihat langsung di depannya, boleh. Ya. Tapi enggak boleh memeras begitu. Kamu sok nasihati. Ya saya cuma nasihati. Kalau mau dengar alhamdulillah enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting kan sudah nyampe kan? Iya. Berani enggak? Wa in akhadha. Kalau bisa nasihat kemudian enggak jadi, bagus. Selamat uang kamu dan selamat polisinya juga dari dosa. Tapi kalau enggak, kamu serahkan hartamu dan kamu sudah nasihati. Iya kan? Sudah dapat pahalanya. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada biaya dendanya di lapangan dengan di tempat itu hampir sama. Di lapangan mungkin polisinya sudah lah kasih dendanya 20. Tapi kita ini sedikit termasuk juga persidangan. Ya di persidangan tidak selisihnya nggak banyak, 2,5. Itu kalau kita bayar di lapangan itu apakah termasuk? Kalau bayar denda. Iya, lebih baik sesuai dengan aturan. Iya. Lebih baik lagi tidak salah kamu. Iya, artinya kamu disuruh denda itu kan karena ada kesalahan kan? Nah, lebih baik lagi kamu tidak salah. Helm tak pakai. Iya, SIM-nya ada. Surat-surat lengkap kan begitu.